terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Kuharapkan agar engkau sabar menanti. Percayalah akan cintaku. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Bukan merindukanmu selama berpisah, dekat di hati walaupun jauh. Kita akan berpisah. Aku takut kita tak jumpa lagi. Besok kita akan berpisah. Aku takut kita tak jumpa lagi. Semoga saja kau tak tergoda. Percayalah akan cintaku. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Bukan merindukanmu selama berpisah, dekat di hati walaupun jauh di mata.